بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله، إن شاء الله kita lanjutkan masih berkenaan dengan mubtilatu as-sawm, pembatal-pembatal puasa. Telah kita jelaskan tadi pembatal-pembatal puasa yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu makan, minum, dan jima. Ketiga perkara ini menjadi pembatal puasa apabila dilakukannya dengan sengaja. Adapun yang melakukannya tidak sengaja, makan, minum dalam keadaan tidak sengaja, dalam keadaan dia lupa, maka tidak membatalkan puasa. Walaupun makanan yang dibanyaknya sangat banyak, makanan yang dimakannya sangat banyak, minuman yang diminumnya sangat banyak, kalau karena lupa, tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa. Nah, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man akala nasiyan wa huwa sha'im fal yutim shaumahu. Barang siapa yang makan dalam keadaan dia lupa ketika berpuasa, maka hendaklah dia menyempurnakan puasanya. Sesungguhnya yang memberi makan kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala, dan yang memberi minum kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala. Berbeda pendapat kalau seandainya jima dikarenakan lupa. Kenapa jadi perbedaan pendapat? Dikarenakan jima ini yang melakukannya suami istri, dua orang. Kalau seandainya suaminya lupa, mungkin istrinya yang ingat sehingga mengingatkannya. Kalau istri yang lupa, mungkin suami yang ingat. Ya. Tapi kalau seandainya benar-benar kedua-duanya lupa, bukan pura-pura lupa, ya, maka membatalkan, tidak membatalkan puasa. Nah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau hukum kami apabila kami lupa atau kami terjatuh kepada kekhilafan, ketidaksengajaan. Nah, sehingga jima suami istri di siang hari bulan Ramadan, kalau seandainya lupa, tidak membatalkan puasa dan tidak wajib membayar kafarah. Baik. Perkara yang lainnya berkenaan dengan pembatal-pembatal puasa tentang hukum berbekam bagi orang yang berpuasa. Perbedaan pendapat dalam masalah ini sebenarnya panjang pembahasannya. Ringkasnya, sebagian ulama ada yang mengatakan batal puasa bagi orang yang dibekam. Begitu juga bagi orang yang membekam. Dan sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwasanya dibekam dan membekam tidak membatalkan puasa. Hal ini dikarenakan ada beberapa hadis-hadis yang berkaitan dengan masalah ini. Di antaranya hadis yang mengatakan ihtajama Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari. Nabi sallallahu alaihi wasallam berbekam dalam keadaan beliau berpuasa. Yang berdalil dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya berbekam tidak membatalkan puasa, dikarenakan Nabi berbekam dalam keadaan puasa. Pendapat yang lainnya mengatakan berbekam membatalkan puasa, berdalil dengan hadis aftarul hajim wal mahjum. Nah, telah batal orang yang membekam dan orang yang dibekam. Baik. Dengan hadis ini mereka berpendapat bahwasannya orang yang membekam dan orang yang dibekam membatalkan puasa. Sebagian ulama yang berpendapat bahwasanya bekam tidak membatalkan puasa, mereka menjawab hadis yang kita bacakan tadi, menjawab hadis tentang batalnya orang yang membekam dan orang yang dibekam. Maknanya, batal orang yang membekam dan orang yang dibekam dikarenakan perbuatan tersebut bisa mengantarkan untuk berbuka puasa. Kenapa? Dikarenakan orang yang membekam ketika zaman dulu, membekam itu bukan dengan alat-alat sekarang ini, pakai kop kayak gitu, tinggal diletakkan pada badan yang dibekam, kemudian letakkan kop supaya darahnya itu keluar. Ya. Dulu pakai apa? Pakai tanduk. Nah, pakai tanduk untuk menghirup atau mengeluarkan darahnya. Sedot. Kadang-kadang ada darah yang terisap, di mana hal ini bisa membatalkan puasa. Begitu juga orang yang dibekam menjadi sebab dia lemah, dia lemas sehingga bisa menyebabkan dia berbuka puasa. Ya. Ini makna hadis yang mengatakan berbuka orang yang membekam dan orang yang dibekam. Dikarenakan tadi mengantarkan menjadi sebab berbuka puasa. Sehingga pendapat yang kuat dalam masalah ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam As-Saukani rahimahullahu ta'ala, setelah beliau menyebutkan khilaf, perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum berbekam ketika berpuasa, beliau menggabungkan antara hadis-hadis berkenaan dengan masalah bekam ketika berpuasa. Dan beliau menyimpulkan bi annal hijamata makruhatun fi haqqi man kana yad'uf biha. Berbekam hukumnya makruh pada orang yang bisa lemah dengan berbekam tersebut ketika di bulan Ramadan. Ya, adapun di luar bulan Ramadan ya silakan, termasuk obat yang dianjurkan oleh Nabi yaitu berbekam. Tapi ketika di bulan Ramadan, kepada orang yang bisa menjadi lemas, lemah kalau dibekam, maka hukumnya apa? Makruh. Wa tajadadul karohah idza kana dha'fu yablughu bihi ila haddin yakunu sababan lil iftar. Dan bertambah makruhnya apabila kelemahan dan kelemasannya menyampaikan sebab untuk berbuka. Wala tukrahu fi haqqi man kana la yad'uf biha, dan tidak makruh bagi orang yang tidak menyebabkan lemas, lemah ketika dibekam. Ini menggabungkan antara dalil-dalil tentang hukum berbekam di bulan Ramadan. Kesimpulannya sebagaimana yang kita sebutkan tadi. Ya. Kalau orang dibekam tidak membuat dia lemah, lemas, tidak makruh, silakan saja walaupun di bulan Ramadan. Nah, tapi kalau seandainya dengan dibekam menjadi lemah, lemas, melaksanakan puasa di bulan Ramadan, hukumnya makruh. Kalau lemah dan lemasnya ini bisa mengantarkan untuk menjadi sebab berbuka puasa, sangat dimakruhkan lagi. Ya. Barakallahu fiik. Sebenarnya masih banyak masalah-masalah yang berkaitan dengan pembatal-pembatal puasa. Ya. Cuma dikarenakan waktunya, waktu kita singkat, sehingga kita sebutkan tadi secara garis besar saja. Ya. Setelah kita sebutkan tadi, di antara amalan-amalan yang dihasung di bulan Ramadan, yang pertama adalah shaum. Telah kita jelaskan hukum-hukum berkaitan dengan shaum. Yang kedua, di antara amalan-amalan yang dihasung di bulan Ramadan adalah al-qiyam, melaksanakan sholat malam. Qiyam Ramadan yang lebih dikenal dengan sebutan sholat tarawih. Nah, ini termasuk di antara keistimewaan bulan Ramadan, yaitu disyariatkan sholat tarawih di malam hari, yang merupakan bimbingan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang terus dijaga dan diamalkan oleh kaum muslimin hingga hari ini. Sholat tarawih keutamanya sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi mengatakan, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadhan, salat tarawih, qiyamul lail di bulan Ramadhan, dalam keadaan iman mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Nah, Al-Imam Ibn Rajab rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, "I'lam anal mu'min yajtami'u lahu fi sahri Ramadan jihadani li nafsih." Ketahuilah, sesungguhnya seorang mukmin terkumpul padanya di bulan Ramadan dua jihad melawan dirinya. Jihadun bin nahar ala siyam. Yang pertama, jihad di siang hari untuk berpuasa. Wa jihadun bil lail al qiyam. Yang kedua, berjihad di malam hari untuk melaksanakan sholat malam. Ketika seorang muslim berada di bulan Ramadan, ya, di siang hari jihad melawan hawa nafsunya untuk berpuasa, di malam hari jihad melawan hawa nafsunya untuk melaksanakan qiyamul lail. Beliau mengatakan, "Faman jama'a baina hadainil jihadaini wa waffa bihuquqihima wa sabara 'alaihima wafa ajrohu bighairi hisab." Barang siapa yang mengumpulkan di antara dua jihad ini, menunaikan hak-haknya, saumnya sebagaimana saum yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan qiyamul lail pun sesuai dengan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menunaikan hak-hak keduanya, hak saum dan juga hak qiyamul lailnya, bersabar di dalam melaksanakan keduanya, Allah akan memberikan balasan tanpa ada hitungannya. Nah, wafa ajrohu bighairi hisab. Allah akan memberikan balasan tanpa ada batasannya. Balasannya sangat besar dan sangat banyak. Ya, ini keutamaan ketika seorang melaksanakan saum di siang hari dan qiyamul lail di malam hari. terkait dengan qiyamul Ramadan, salat tarawih, ada beberapa perkara yang perlu kita ketahui. Di antaranya, kenapa disebut dengan salat tarawih? Kita tahu bahwa salat yang dilakukan secara berjamaah di malam-malam bulan Ramadan disebut dengan salat tarawih. Kalau kita lihat secara arti, tarawih ini merupakan bentuk jamak dari kata tarwihah. Tarwihah maknanya berhenti sejenak untuk istirahat. Berhenti sejenak untuk istirahat. Dinamakan sholat tarawih dikarenakan jamaah yang melaksanakan sholat tarawih mereka beristirahat. Nah, dalam setiap 4 rakaat atau dalam setiap 2 rakaat. Ya. 2 rakaat salam istirahat. Nah, 2 rakaat lagi salam istirahat atau 4 rakaat istirahat. 4 rakaat lagi istirahat. Kemudian 3 rakaat. Ya. Salat tarawih dikarenakan tadi. Jamaah yang melaksanakan salat tarawih beristirahat sejenak setelah melaksanakan sholat tarawih 2 rakaat atau 4 rakaat. Nah, hukum sholat tarawih hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Nabi SAW mengatakan, qad ra'aitu alladhi sana'tum, aku telah melihat apa yang kalian lakukan, yaitu salat tarawih. Walam yamna'uni minal khuruji ilaikum illa inni khashitu an tufradu alaikum, tidaklah yang menghalangiku untuk keluar melaksanakan salat tarawih bersama kalian melainkan aku khawatir salat tarawih tersebut diwajibkan kepada kalian, dan itu ketika bulan Ramadan. Nah, diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW ketika bulan Ramadan beliau melaksanakan salat tarawih di masjid, dan salat bersamanya beberapa orang, dalam artian berjamaah melaksanakan di masjid. Kemudian pada hari yang berikutnya, pada malam yang berikutnya, manusia bertambah banyak melaksanakan sholat tarawih bersama Nabi SAW. Nah, kemudian pada malam yang ketiga atau malam yang keempat, ternyata Nabi SAW tidak keluar ke masjid untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah bersama para sahabatnya. Beliau hanya melaksanakan 2 atau 3 malam saja sholat tarawih. Nah, ketika pagi harinya Nabi mengatakan, sungguh aku telah melihat apa yang kalian lakukan tadi malam. Ya, berkumpul menunggu Nabi untuk melaksanakan sholat tarawih. Tidaklah menghalangiku untuk keluar melaksanakan sholat tarawih bersama kalian, melainkan aku khawatir. Ya, khawatir sholat tarawih diwajibkan kepada kalian. Nah, ini alasan Nabi SAW kenapa beliau melakukannya hanya beberapa malam saja. Tidak melakukan terus-terusan dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Alasannya khawatir dijadikan sebagai suatu kewajiban bagi umatnya. Nah, dan banyak perkara-perkara yang Nabi SAW tidak melakukannya padahal Rasulullah senang dan cinta untuk melakukannya, dikarenakan khawatir dijadikan sebagai suatu kewajiban. Nah, dalam satu hadis disebutkan, aku senang untuk melakukan suatu amalan, akan tapi aku meninggalkan amalan tersebut, aku khawatir kalau terus menerus dilakukan, diwajibkan kepada kalian. Ya. Dikatakan sayangnya Nabi SAW kepada umatnya. Nah, khawatir membebani, memberat-beratkan kepada umatnya, kadang-kadang beliau meninggalkan perkara yang beliau ingin dan senang lakukannya, tapi belum meninggalkannya dikarenakan khawatir dijadikan sebagai suatu kewajiban. Di antaranya salat tarawih berjamaah. Nabi SAW senang untuk melakukannya, tapi ketika khawatir kalau terus-menerus dilakukan akan dijadikan sebagai suatu kewajiban, dikarenakan ketika itu masih zaman turunnya syariat. Ya. Adapun sekarang, nah, bukan lagi zaman turunnya syariat, syariat telah sempurna. Ya. Sehingga setelah meninggalnya Nabi SAW, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kembali menghidupkan, ya, salat sunnah tarawih berjamaah di masjid. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwasanya melaksanakan salat tarawih berjamaah hukumnya adalah sunnah. Nah, sebutkan Al-Hafidz Ibnu Hajar, fihi nadbu qiyamil lail. Di dalamnya menunjukkan tentang disunahkannya qiyamul lail, terlebih-lebih lagi di bulan Ramadan secara berjamaah. Kenapa? Li'anna al-khasyyata al-madhkura amanat ba'da an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan rasa khawatir yang disebutkan tadi ini aman setelah meninggalnya Nabi SAW. Ya. Nabi khawatir dijadikan sebagai suatu kewajiban. Adapun setelah meninggal Nabi SAW, nah, manusia sudah paham bahwasanya salat tarawih itu hukumnya sunnah. Ya. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau kembali mengumpulkan manusia untuk melaksanakan salat tarawih di masjid dengan satu imam, di antaranya beliau mengutus Ubay bin Ka'ab untuk menjadi imam salat tarawih. Nah, sehingga kalau ada pertanyaan, mana yang lebih afdol, salat tarawih berjamaah atau sendirian? Nah, Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala beliau mengatakan, ulama berselisih tentang yang afdol salat tarawih itu sendirian ataukah berjamaah di masjid. Sendirian di rumah atau berjamaah di masjid. Pendapat Imam Asy-Syafi'i dan juga jumhur pengikut Imam Asy-Syafi'i dan juga pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad serta sebagian madhab Malikiyah dan yang lainnya berpendapat yang afdol salat tarawih itu berjamaah di masjid, sebagaimana yang dilakukan Umar bin Khattab dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan terus berlanjut pada kaum muslimin sampai sekarang ini, dan ini termasuk syiar-syiar yang zahir. Salat tarawih berjamaah di masjid di malam hari bulan Ramadan ini termasuk syiar-syiar Islam yang nampak, sehingga menyerupai salat Id. Ya. Sebagaimana salat Id disyariatkan untuk berjamaah, begitu juga salat tarawih dikarenakan ini syiar Islam. Nah, berbeda pendapat dengan Imam Malik dan juga Abu Yusuf serta sebagian madhab Syafi'iyah yang berpendapat yang afdol melaksanakan sendiri di rumah. Berdasarkan ucapan Nabi, afdolus sholah sholatul mar'i fi baitihi ilal maktubah. Sholat yang paling afdol yaitu sholat seseorang di rumahnya, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib ya di masjid bagi laki-laki. Tapi kalau sholat sunnah yang afdal di rumah berdasarkan hadis ini. Ya, ini pendapat Imam Malik dan juga sebagian madhab As-Syafi'iyah. Nah, tapi yang rajih dari dua pendapat ini yaitu pendapat yang pertama bahwasanya sholat tarawih afdolnya di masjid berjamaah. Nah, berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dikatakan Nabi SAW mencontohkan sholat tarawih berjamaah di masjid walaupun hanya beberapa malam saja. Beliau meninggalkannya tidak terus-terus menerus setiap malam dikarenakan ada kekhawatiran dijadikan sebagai suatu kewajiban. Tatkala sudah hilang kekhawatiran dijadikan sebagai suatu kewajiban, maka hukumnya kembali menjadi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sekarang orang sudah paham semuanya, salat tarawih itu hukumnya apa? Sunnah. Nah, sudah paham. Gak akan berubah menjadi wajib. Berbeda ketika zaman Nabi SAW masih zaman turunnya syariat. Kadang-kadang ada mansukh, ada hukum-hukum yang dihapus. Yang asalnya boleh jadi gak boleh. Yang asalnya haram jadi tidak haram. Yang asalnya sunnah bisa jadi wajib. Masih zaman turunnya syariat. Dan kalau hilang kekhawatiran ini, nah, maka kembali bahwasannya Rasulullah pernah mencontohkan sehingga hukumnya adalah sunnah. Sunnah melaksanakan sholat tarawih tiap malam berjamaah di masjid. Nah, bahkan suatu keutamaan tatkala seorang melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarifa husiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya seseorang apabila sholat bersama imamnya sampai selesai dihitung seperti sholat semalam suntuk. Kalau kita sholat qiyamul lail, sholat tarawih bersama imam sampai selesai, walaupun hanya beberapa menit sholatnya atau mungkin setengah jam sholatnya, tapi dihitung seperti sholat semalam suntuk. Nah, kata Imam Ibnu Qudamah, hadal hadis khasan fi qiyam Ramadan. Hadis ini khusus dalam melaksanakan qiyam Ramadan, sholat tarawih. Ya. Adapun sholat-sholat sunnah yang lainnya atau qiyamul lail selain di bulan Ramadan, yang paling afdol melaksanakannya sendiri-sendiri. Walaupun dibolehkan kadang-kadang berjamaah. Ya. Nabi SAW pun sempat melaksanakan qiyamul lail berjamaah. Nah, tapi kalau selain di bulan Ramadan, yang paling utama sendiri-sendiri. Walaupun tidak mengapa sekali-kali melaksanakannya berjamaah. Tapi kalau di bulan Ramadan, yang paling afdol melaksanakannya secara berjamaah. Syekh Al-Albani rahimahullahu taala, beliau ditanya tentang mana yang lebih afdol, sholat di awal malam berjamaah, sholat tarawih di awal malam berjamaah dengan sholat tarawih di akhir malam sendirian. Beliau menjawab, sholat tarawih berjamaah walaupun di awal malam itu lebih afdol daripada sholat sendirian di akhir malam. Nah, berapa jumlah rakaat qiyamul lail? Minimalnya satu rokaat. Ini sangat minimal sekali. Dan yang paling banyaknya 11 rokaat. Atau dalam satu riwayat 13 rokaat. Dengan melakukan 2 rokaat sholat pembuka. Nah, Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan, "Ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazidu fi Ramadan wa la fi ghairihi ala 11 rakaah." Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak lebih dalam melaksanakan salat malam di bulan Ramadan, tidak juga di bulan yang lainnya, tidak lebih dari 11 rakaat. Ini bimbingan Nabi, tidak lebih dari 11 rakaat. Nah, wa khairul haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk, petunjuk siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sebagian orang ada yang melaksanakannya 23 rakaat atau 21 rakaat. Kemudian mereka mengatakan ini lebih baik. Apa alasannya? Lebih banyak, lebih baik. Ya. Padahal lebih banyak itu belum tentu lebih baik. Ya. Bukankah Allah mengatakan wa qalilum min ibadiyas syakur, sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Kalau sedikit hamba-hamba yang bersyukur, berarti hamba-hamba yang kufur nikmat itu apa? Lebih banyak. Apakah yang lebih banyak ini lebih baik daripada yang sedikit? Jawabannya tidak. Masa orang yang tidak bersyukur lebih baik daripada orang yang bersyukur? Ya. Sehingga bukan menjadi suatu patokan. Yang lebih baik itu, maaf tidak difoto ya. Nah. Sehingga bukan menjadi patokan, lebih banyak itu lebih baik. Barakallah. Ya. Yang lebih baik yaitu yang mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana mereka berdalil dengan satu hadis. Kana an-nas yaqumuna fi zaman Umar ibn Khattab fi Ramadan bi 23 rakaat. Sebab mereka berdalil dengan atsar dari sahabat Umar bin Khattab. Nah, mengatakan manusia melaksanakan qiyam Ramadan, melaksanakan salat tarawih pada zaman Umar bin Khattab di bulan Ramadan 23 rakaat. Orang yang melaksanakan salat tarawih 23 rakaat berdalil dengan apa? Ini pada zaman Umar katanya. Nah, hadis yang disebutkan tadi hadisnya dhaif. Ya, diriwayatkan. Nah, dengan sanad yang dhaif. Di dalamnya ada rawi yang bernama Yazid ibn Ruman, yang mana dia tidak bertemu dengan Umar. Dia bertemu dengan Umar, tapi menyebutkan tentang Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Sehingga sanadnya terputus. Ada juga hadis yang lain yang mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusholli fi Ramadan 20 rakaah wal witr. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di bulan Ramadan, salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan 20 rakaat ditambah dengan witir. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dan hadis ini juga dalam sanadnya ada rawi yang dhaif, Abu Syaibah Ibrahim bin Utsman, dia rawi yang dhaif. Nah, dan menyelisihi hadis Aisyah. Hadis Aisyah mengatakan Nabi tidak lebih dari berapa? Dari 11 rakaat. Di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan. Nah. Bahkan kalau kita lihat atar yang lain, ternyata Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu memerintahkan Tamim Ad-Dari untuk mengimami manusia, dan juga Ubay ibn Ka'ab dengan 11 rakaat. Ya. Diriwayatkan oleh Imam Malik. Nah, amara Umar ibn Khattab Ubay ibn Ka'ab wa Tamiman Ad-Dari ay yaquma lin-nas bi ihda asrata rakaat. Umar ibn Khattab memerintahkan Ubay ibn Ka'ab dan juga Tamim Ad-Dari, nah, untuk mengimami manusia salat tarawih dengan 11 rakaat. Nah, paham insyaallah ya. Jadi yang hitungan 23 rakaat itu hadisnya dhaif. Disandarkan kepada Nabi dhaif. Disandarkan kepada Umar juga dhaif. Bahkan sebaliknya, Umar memerintahkan 11 rakaat. Tapi dalam masalah ini ya, tentang hitungan rakaat salat tarawih, Syekh Ibn Utsaimin rahimahullahu taala setelah beliau merojihkan, menguatkan jumlah rakaat salat tarawih tidak lebih dari 11 atau 13 rakaat, beliau mengetahui, beliau mengatakan, nah, ketahuilah bahwa perbedaan pendapat tentang masalah jumlah rakaat salat tarawih dan semisalnya termasuk masalah yang boleh ada ijtihad padanya. Oleh karena itu, perbedaan ini tidak boleh berdampak terjadinya perselisihan dan perpecahan di antara umat. Apalagi para salaf sendiri juga berbeda pendapat dalam masalah ini. Ya. Ini yang disampaikan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Ya. Kita hanya mengikuti yang rajih tentunya, yang paling kuat. Tapi ini masalahnya masalah ijtihadiyah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana kaifiyah melaksanakan salat tarawih? Pada asalnya salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Sebagaimana hadis dari sahabat Ibnu Umar, Rasulullah mengatakan salatul lail masna masna. Salat malam itu 2 rakaat 2 rakaat. Nah, fa idza khasyya ahadukum subha shalla raka'atan wahidah tutiru lahu ma qad shalla. Apabila salah seorang di antara kalian khawatir mendapati waktu subuh dalam keadaan belum salat malam, maka salatlah 1 rakaat ya, dengan rakaat yang ganjil, nah, menutup salat yang sebelumnya dia lakukan. Dan boleh witir dengan 3 rakaat 5 rakaat 7 rakaat atau 9 rakaat. Bahkan boleh juga melaksanakan salat tarawih dengan bilangan 4 rakaat 4 rakaat kemudian 3 rakaat, walaupun khilaf di antara para ulama. Sebagian mengatakan tidak boleh. Tapi pendapat yang kuat boleh. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lebih di dalam melaksanakan salat malam di bulan Ramadan dan juga di selain bulan Ramadan tidak lebih dari 11 rakaat. Beliau salat 4 rakaat. Jangan kau tanya bagaimana baiknya dan panjangnya salat beliau. Ya. Kemudian beliau salat 4 rakaat. Jangan tanya lagi bagaimana baiknya dan panjangnya salat beliau. Kemudian salat 3 rakaat. Ya. Zahir yang nampak dari hadis ini, Nabi salat 4 rakaat salam, kemudian 4 rakaat lagi salam, kemudian 3 rakaat salam. Nah, sehingga ini pun tidak mengapa. Nah, tapi yang paling afdol, nah, sebagaimana asar dan salat malam dua rakaat, dua rakaat. Tapi dalam mengapa sesekali, ya, sekali-kali atau kadang-kadang kita melakukannya dengan kaifiyah 4-4-3. Nah, barakallahu fiik. Ini pembahasan ringkas tentang qiyamu Ramadan. Nah, amalan yang lainnya yang biasa di bulan Ramadan, setelah kita sempat ucapkan tadi tentang shaum, kemudian tentang apa? Qiyamul Lail, yang mana ini merupakan dua jihad yang besar di bulan Ramadan. Di siang hari jihad dengan berpuasa, di malam hari jihad dengan melaksanakan sholat tarawih. Ibnu Rajab mengatakan tadi, barang siapa yang mengumpulkan dua jihad ini, menunaikan hak-haknya, bersabar dalam melaksanakannya, akan diberikan pahala tanpa ada batasnya. Nah, yang berikutnya adalah sedekah. Nabi SAW adalah orang yang paling dermawan. Nah, apalagi ketika di bulan Ramadan, beliau adalah orang yang sangat dermawan. Nabi mengatakan, afdalus sedekah sedekah fi Ramadan. Sedekah yang paling afdal yaitu sedekah yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nah, sehingga sedekah di bulan Ramadan memiliki keistimewaan. Memiliki kelebihan yang khusus. Maka hendaklah kita bersegera dan bersemangat untuk menunaikan, tentunya sesuai dengan keadaan kita. Di antara bentuk-bentuk sedekah di bulan Ramadan, bisa dengan it'amut ta'am, memberikan makanan kepada orang lain. Nah, Allah sebutkan tentang orang-orang yang bertakwa, wa yut'imuna ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Mereka memberikan makanan yang dicintainya kepada orang-orang miskin, kepada anak-anak yatim, kepada tawanan-tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah. Kami memberi makan kepada kalian hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa'a wa la syukura. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan dan juga ucapan terima kasih. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kita tatkala memberi makan orang lain, jangan kita mengharapkan orang lain mengucapkan terima kasih kepada kita. Jangan pula kita mengharapkan orang lain membalas apa yang telah kita lakukan. Hendaklah kita minta balasannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para salafus saleh, mereka adalah orang-orang yang semangat dalam memberikan makanan kepada orang lain. Nah, apakah dalam bentuk mengenyangkan orang yang sedang kelaparan, atau memberi makan saudara yang soleh, memberi makan orang-orang yang soleh. Nah, tidak disyaratkan memberi makan itu kepada orang fakir. Memberi makan bisa kepada orang fakir, bisa juga kepada selain mereka, apalagi kepada orang-orang yang soleh. Nah, memberi makan kepada mereka dalam rangka melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan, ya ayuhan nas, afsus salam wa atimut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyamun tadkhul jannata bisalam. Wahai manusia, sebarkanlah salat, berilah makan, sambunglah hubungan kekerabatan, salatlah di malam hari dalam keadaan manusia tertidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Di antaranya dengan apa? Memberikan makanan. Nah, dengan memberikan makanan kepada orang lain, ini bisa menumbuhkan perkara-perkara yang sangat baik. Di antaranya saling mencintai, saling menyayangi terhadap saudara-saudaranya. Nah, yang mana dengan saling mencintai, saling menyayangi, ini sebab masuk ke dalam jannah. Lan tadkhul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk ke dalam jannah sampai kalian beriman, dan tidak sempurna keimanan kalian sampai kalian saling mencintai. Ini acuan supaya kita melakukan sebab-sebab yang bisa menumbuhkan kecintaan antara satu dengan yang lainnya. Di antaranya apa? Dengan memberikan makanan. Barakallahu fikum. Apalagi tetangga dengan tetangga. Nah, hendaklah sering-sering memberikan hadiah. Di antaranya memberikan hadiah berupa makanan. Baik. Sebagaimana ya, dengan memberikan makanan ini. Nah, yunsau anha mujalasatus salihin wa ihtisabul ajri fi ma'unatihi. Bisa menumbuhkan untuk bermajlis dengan orang-orang yang soleh, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan membantu orang-orang yang soleh dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan. Ya, yang dengan sebab memberikan makanan kepadanya, orang soleh ini dia bisa melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara bentuk sedekah yang lainnya adalah memberikan makanan berbuka bagi orang yang berpuasa. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man fattara shaiman kana lahu misru ajrihi ghairu annahu la yanqusu min ajri shaim shay'." Barang siapa yang memberikan makan berbuka bagi orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang berpuasa, tidak berkurang sedikit pun dari pahala orang yang berpuasa. Masyaallah. Diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Ini keutamaan memberikan makan orang yang berpuasa. Nah, makanan berbuka. Ya. Apa pahalanya seperti orang yang berpuasa? Kalau kita sedang berpuasa, kemudian kita memberi makanan berbuka bagi yang berpuasa, berarti pahala kita sangat besar. Nah, begitu juga kalau kita sedang ada udzur untuk melaksanakan ibadah puasa, masih ada amalan yang pahalanya sama dengan orang yang berpuasa, memberikan makan berbuka. Nah, makanan iftar ya, walaupun hanya beberapa butir kurma, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, mendapat keutamaan sangat besar. Nah, di antara amalannya lainnya, maka hendaklah kita duduk di masjid. Nah, setelah melaksanakan sholat subuh sampai terbit matahari. Ya. Ini keutamaan. Nah, Nabi SAW beliau sholat subuh, sholat fajar, kemudian duduk di tempat sholatnya sampai terbit matahari, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, Al-Imam At-Tirmidzi Beliau meriwayatkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, "Man shalal fajr fi jama'ati." Barang siapa yang melaksanakan salat subuh berjamaah, "summa qa'ada yadhkurullah," kemudian dia duduk di masjid berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu bentuknya membaca Al-Qur'an ataukah menghadiri majlis ilmu ataukah ibadah-ibadah yang lainnya. Sampai kapan? Hatta tatlu'a asy-syamsu, sampai terbit matahari. Tsumma shalla raka'atain, kemudian dia salat dua rakaat. Ya. Setelah terbit matahari, kemudian salat dua rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah tamah. Nah, maka dia seakan-akan mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Misalnya kalau saya alami, ya, paling besar. Dan ini bukan hanya di bulan Ramadan saja, di bulan yang lainnya pun, ya, tatkala kita salat subuh berjamaah, kemudian diam di masjid, berzikir, kalau ada majlis ta'lim, kita menghadiri majlis ta'lim, kita membaca Al-Quran dan lain sebagainya, sampai matahari terbit, kemudian kita salat dua rakaat, pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Ternyata walaupun kita belum bisa melaksanakan ibadah haji atau umroh, ternyata ada amalan yang bisa menyamai keutamaannya ibadah haji dan umroh. Gampang susah ini? Perlu biaya banyak nggak? Enggak. Cuma kadang-kadang kita lalai. Kadang-kadang habis sholat subuh, pinginnya pulang ke rumah, ke kamar tidur lagi. Apalagi di bulan Ramadan ya. Nah, habis sahur biasanya ngantuk. Habis sahur, sholat subuh, pulang, kamar tidur lagi. Biasanya demikian. Nah, padahal kalau saatnya kita manfaatkan dengan ibadah seperti tadi, Masya Allah tiap hari kita haji umroh. Mendapatkan pahala haji dan umroh. Masya Allah. Keutamaan sangat besar. Nah, yang biasakan. Tidur pagi. Secara kesehatan pun jelek. Dan juga akan terlewatkan banyak keutamaan. Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Didoakan keberkahan oleh Nabi SAW di waktu pagi. Yang bekerja di waktu pagi, insya Allah diberkahi. Sehingga Nabi pun ketika mengirim pasukan peloton ke medan perang, biasanya mengirim di waktu pagi. Nah. Dan juga perawi hadis tadi, seorang sahabat, Suhra Al-Ghamidi, meriwayatkan hadis, ya Allah, berkahilah umatku di pagi harinya. Beliau seorang pedagang. Dan beliau biasa membawa barang dagangannya di pagi hari. Dan Allah berkahi hartanya, memiliki harta yang banyak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan sia-siakan waktu pagi ini. Nah, gunakan untuk aktivitas kita yang berkaitan dengan dunia atau berkaitan dengan agama. Aktivitas-aktivitas yang bermanfaat bagi kita. Nah, di antara amalan lainnya al-itikaf, ya, terutama 10 malam terakhir bulan Ramadan. Nah, baik. Dan yang berikutnya adalah umroh. Umroh di bulan Ramadan karena Nabi seperti haji bersama Nabi SAW. Dan juga amalan yang sangat penting ketika di bulan Ramadan, membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Satu huruf dalam Al-Quran dibalas menjadi 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan, dilipat gandakan lagi. Wallahu a'lam bishawab, ini di antara amalan-amalan yang dihasil kita lakukan di bulan Ramadan. Dan masih banyak lagi amalan-amalan yang lainnya. Secara umum, amalan-amalan soleh, hendaklah kita bersemangat melaksanakannya di bulan Ramadan. Nah, apakah benarkah salat tarawih di Masjidil Haram lebih dari 11 rakaat? Bagaimana penjelasannya? Jazakallahu khairan. Lah, saya sebutkan tadi, masalah khilafiyah ijtihadiyah. Ya. Wa khairu hadi hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, penjelasan tadi ucapan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Setelah beliau merujihkan, menguatkan bahwasanya rakaat salat tarawih itu 11 rakaat. Nah, tapi lu mengatakan, nah, ini masalahnya masalah ijtihadiyah. Ya. Bahkan di antara salafun ada di antara mereka yang mendapat lebih dari 11. Tapi sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Walaupun di Masjidil Haram misalkan 23 rakaat, tapi bukan menjadi patokan. Yang menjadi patokan kita adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan sebaik-baik petunjuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah membaca Al-Quran hanya artinya saja? Barakallahu fikum. Ya. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalamullah diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas. Ya. Dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi kalau kita membaca artinya, belum dinyatakan kita membaca Al-Quran. Nah, sehingga hendaklah kita membacanya dengan huruf-huruf dan kalimat-kalimat serta kata-kata yang ada pada ayat-ayat tersebut. Satu huruf dibalas menjadi 10 kebaikan. Kalau yang dibaca artinya, huruf apa yang dibalas tadi? Ya. Walaupun silakan sih boleh-boleh saja kita baca artinya, boleh. Ya. Tapi alangkah baiknya. Nah, kita baca Arabnya, lafadz Al-Quran, lafadz ayat-ayatnya. Nah, ini tambah dengan membaca artinya. Ya. Dikarenakan yang bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu barang siapa yang membaca satu huruf dalam Al-Quran, ya huruf-huruf Arab, huruf-huruf hijaiyah tadi. Dzalikal kitabu la raiba fih, misalkan. Ya. Satu huruf dibalas menjadi 10 kebaikan. Alif lam mim misalkan. 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim 3 huruf, satu huruf. Nah, kalau boleh ya silakan boleh saja membaca Al-Qur'annya artinya saja. Tapi yang paling afdal, yang paling utama, nah, membaca lafaz-lafaz Al-Qur'annya, ayat-ayat Al-Qur'an dengan bahasa Arab yang jelas. Ya. Ini ya. Satu huruf dibalas menjadi 10 kebaikan. Allahu a'lam. Bagaimana waktu atau cara penjualan di bulan Ramadan? Mengingat barang yang kita jual adalah makanan, ruah makan, tetap makanan dan lain. Jazakallahu khair. Barakallahu fiikum. Nah, bisa bukanya di sore hari menjelang buka, menyiapkan makanan untuk berbuka. Ya. Adapun di siang hari, di pagi hari, maka dihindari. Nah, di antaranya menghormati bulan yang penuh dengan keistimewaan ini, dan jangan sampai menjadi sarana tolong menolong orang lain untuk berbuka di bulan Ramadan tanpa ada alasan yang jelas. Ya. Kalau kita berbuka di siang hari misalkan, atau di pagi hari, ini memfasilitasi orang-orang yang tidak berpuasa tanpa ada udzur untuk berbuka. Ya. yang bisa bukanya di sore hari. Nah, atau mungkin menjelang sahur. Ya. Barakallahu fiikum. Bagaimana hukum salat tarawih untuk akhwat? Apakah afdal di masjid atau di rumah? Adapun untuk akhwat, untuk perempuan, nah, keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya perempuan itu afdal salatnya di rumah, walaupun salat wajib. Nah, apalagi salat sunnah. Wallahu a'lam. Walaupun tidak mengapa, bukan perkara yang diharamkan melaksanakannya secara berjamaah. Ya. Tapi yang afdal wallahu a'lam, salat perempuan itu di rumahnya. Bolehkah membayarkan fidyah bagi orang tua kita yang tidak mampu berpuasa karena sakit, atau juga saudara kita yang sakit dan mampu berpuasa, maupun membayar fidyah, atau juga saudara kita yang sakit dan tidak mampu puasa. Nah, membayar fidyah boleh, ya, diwakilkan oleh orang lain. Nah, orang tua kita sakit, misalkan kita yang bayar fidyahnya. Ya, orang tua kita gak mampu, gak apa-apa. Ya, wallahu a'lam. Nah, begitupun saudara kita sakit, misalkan, ya, tidak mampu untuk berpuasa, tidak mampu bayar fidyah, kita yang bayarkan, gak apa-apa, insyaallah. Bulan mana turunnya perintah sholat dengan puasa, dan apakah ada hubungan dengan urutan rukun Islam? Barakallahu fikum. Urutan sholat dulu sebelum puasa. Ya. Sholat diwajibkan ketika Nabi SAW berada di mana? Di Mekah. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj. Nah, sebelum hijrah Nabi SAW. Ya. Sebelum hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah. Ya, tahun kedua setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Wallahu a'lam. Apakah harta apa ini? Nikah, nikah itu apa? Oh, harta apa ini? Apa nih Ustaz? Saya mau bertanya, apabila imam ketika sholat tarawih di 10 terakhir bulan Ramadan melakukan qunut witir, apakah makmum mengikutinya? Mohon nasihatnya. Barakallahu fikum. Qunut witir, ya, ini perkara yang masyru', disyariatkan menurut pendapat yang rajih. Ya. Barakallahu fikum. Dan qunut witir ini dilakukan pada rakaat terakhir. Nah, dari sholat witir, dan pendapat yang kuat dilakukan setelah bangkit dari ruku. Nah, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait, ini adalah bacaan kunut witir, bukan kunut subuh. Ya. Adapun kunut subuh hadisnya dhaif, dan kunut witir ini perkara yang disyariatkan, sehingga kalau imam kunut witir maka kita sebagai makmum mengikutinya. Wallahu a'lam. Dan qunut witir ini sebenarnya tidak dikhususkan pada 10 malam terakhir saja. Ya. Yang jelas, sejak dari awal malam Ramadan pun Nah, dibolehkan ya, masyru' melaksanakan qunut witir. Atau mungkin di selain bulan Ramadan pun boleh melaksanakan qunut witir. Ya, barakallahu fikum. Pertanyaannya hampir sama, dan mungkin insyaAllah matahari ilahuna kita cukup sampai di sini. Mudah-mudahan yang fa'una wa yang fa'ukum berhampuan baik dari semuanya. Al-Afu, kalau ada kesalahan. Al-Haq min Allah, kebenaran datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ada pun kesalahan-kesalahan dari saya pribadi dan dari syaitan. Allahu a'lam bissawab. Ilahuna subhanahu wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.